cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah sungguh bahagia sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Semoga nanti jodohku gadis yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bajiku tiada hebat, yang penting ia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman berganti, gadis cantik dan berbudi, itu bahagia ini. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup banyak sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Gadis yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman mengaji, gadis cantik dan berbudi, putri bapak kiai. Cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup banyak sekali, rukun banyak sampai rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Oke, terima kasih.